Yuk langsung cus bersama All New Metro. Bintangnya dangdut coy. Bagaimana ya? Iya mau gak? Iya kan? Thank you. terima kasih. Jadi bagian Cikemi juga matur suwun sudah kita putar untuk 4 ref.